Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمدٍ أفضل الخلق أجمعين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد أصحاب الفضلاء para alim, para kiai, ibu nyai, para masyayikh, para sesepuh, bini sepuh, para pejabat pemerintah dalam semua tingkatannya, bapak kepala desa, saya berangkat lan tokoh-tokoh masyarakat, hingga minulyo, langgong-langgong, ketua penyelenggara pengajian pada malam hari ini, beliau yang terhormat Bapak Dr. Andes Kas Mujud Sarjana Hukum beserta ibu dan keluarga yang saya hormati, Bapak-bapak, ibu-ibu, para sederek, hadirin, hadirat ingkang dipun mulyakaken Allah. Betapa Allah Subhanahu wa taala maha bijaksana, turunnya hujan di malam tahun baru ini mungkin merupakan satu cara Allah untuk mengurangi kemaksiatan di muka bumi. Maka alhamdulillah panjenengan dipilih oleh Allah menjadi bagian dari orang-orang yang beruntung. Insyaallah yang hadir malam hari ini semuanya calon-calon penduduk surga. Lagek calon. Nek amin cek bantere. Nek standar ora sampeyan, nek standar ya klebu, nek ora standar ya mboten. Mboten usah ngersula, mboten usah cilik ati. Panjen sedaya sampun tinakdir dening Allah, kula sampeyan kari nrimo. Mulane aja sampi ana sing ngomong udan meneh. Udan niku sing damel sinten? Niki suguhane Gusti Allah. Ngono nek sampean lono, udan neh. Ngono ku Gusti Allah ya tersinggung. Wong sampean kari nrimo kok alo. Padha karo misale ana tamu nang omahe sampean. Tamune sampean suguhi teh. Lah kok tamune ngomong, teh meneh. Ngono ku sampean mangkel apa ora? Engkare ngombe kakan cocot. Ngono. Aku lo zaman urip nang dunia yo karin rimo kuabeh ni kuwe ditakdir karo Gusti. Mulane tengene syairane Gustur ni kok wonten sabar narimo najan pas-pasan kabeh tinakdir saking pangeran kabeh tinakdir saking pangeran. Moga sarang ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'asha ni wada راجي عطفة يا جيرة العالمين يا أولي uhailan ju diwan karami. Kula sampean kantun rimo, kantun nglampahi. Digawe sugih, trimo. Ditakdir melarat, trimo. Sugih alhamdulillah, melarat ya tetep alhamdulillah. Senajan munine ora padha. Nek wong sugih apa-apa duwe alhamdulillah mantep. Alhamdulillah. Nek wong melarat ya alhamdulillah rondok dawa nek maca. Alhamdulillah. Wong nek nuruti kurang ya ora ana cukupe. Kula sampean ning donya iki bondo apa to? Wong lahir ya udo mboten beto napa-napa. Kula sampean ning donya niki nunut Gusti. Nunut wis dicukupi sembarang kalir, ora usah katik gremeng, ora usah katik ngersula. Butuh apa to? Butuh mangan, tak geno pari, tak cawisi beras. Butuh iwak, lawuh, tak cawisi segoro sak munambane. Butuh omah, tak cawisi kayu, tak cawisi bahan kanggo semen, kanggo boto, kanggo besi. Kurang apa to? Engkari nunut kok gremeng ae. Kurang ngene, kurang ngene, kurang ngene. Ngono ku garane Gusti Allah gregeten. Padha karo sampeyan kate nang pasar, mlaku, padha kanca sepeda montoran, terus sampean ditunuti. Hei Mas, tak tuntutno Mas. Tak tumpakno gonceng. Nek kare gonceng nang gremeng. Sepeda wis neyen kabeh nek sak mentolo numpak. Suarane bareng wis obrak-abrik. Niki yakin sing di sepeda mureng-mureng, langsung mandeg jegrek. Medun Mas, karek numpak ae kakang cocok. Jotos si lambene pisan. Tahun cet nono peseren kapok. Aku lo sampai ni terima nang dunyo nunut Allah dicawisi sembarang kalir kok gremeng ni kaya dijotos si malaikat. Kantun nrimo ngono digawe lanang trimo didadekno dadi wong wedok trimo judumu iku bojomu iku trimo ra usah ngersula ra usah mbok banding-bandingno bu. Umpamane kok ana sing bandingno bojoku gandenge kok ora kaya Pak Anwar, ngono ku ora oleh. Umpama. Mergo ngeten no Bu, nek cara kula, kabeh wong lanang kuwi ganteng, kabeh wong lanang kuwi bagus. Ibu-ibu sing rumangsa bojone kok ora patek ganteng, pengin ketok ganteng gampang. Lungguh sak lungguh sampean pilihno sing ati-ati, jejirno wong lanang sing elek-elek. Engko mesti bojomu ketok ganteng dhewe. Dene dijejeri wong lanang sing rondo ganteng meneng cepet-cepet kon nyingkre. Ngalih Mas, gawat iki lembut terusno Mas. Ngalih. Ngene lho Bu. Bu. Wong lanang iku kadang rupane guanteng, tapi ternyata orang ngerjekeni. Ana sing bagus, keren, trendy tapi gelek nglarakno ati. Iki penting diangen-angen, ya khususe kanggo wong wedok sing bojone ora patek ganteng kowe. Bapak semanten ugi sampean dikai bojo model ngono ku trimo. Senajan misale bojone sampean nuwun sewu kok ora patek ayu wis mbek meteken wis ora patek ayu ngono ku ya. Aja kathek ngersula, bojoku kok ora patek ayu. Ngono ku ya ora oleh, Pak. Ngilonanose kaya ganteng-ganteng dhewe rupamu. Ngono lho, mergo kuwi nek didelok saka sudut pandang tauhid, sampean wis ngremehno Gusti Allah. Mergo bojo sampean ku gaweane Gusti Allah, sampean ra iso gawe karek ngeloni kakehan cangkem. Karin rimo. Wis to pokoke beban donya niki napa mawon? Kuncine ridho, kuncine nrimo. Wah enak urip. Mas-mas sampean lunga sepeda montoran, lha kok bane jeblos. Ngono ku trimo, ora usah katik ngrundel, ora usah katik ngersula. Sampean dislametno karo Gusti Allah lewat bane jeblosno kene, mergo sampean ra ngerti engko ndok kono iki ana bahaya sing luwih gedhe. Ndok kono iki ana wong ditubruk trek. Kok umpama sampean bane ora digen jeblosno kene, ning kono iku pas intere sampean sing ditubruk trek. Mula dislametno digen jeblosno kene ben aman saka bahaya sing luwih gedhe. Ngono ku ora ngerti. Ngene-ngene iki mosok ngerti ngene. Sampean melaku enak-enak lho kok sikil kesandung jedet kuwi lambene nang cepet-cepet inna lillahi wa inna ilaihi rajiun digawe kesandungno kene iku mungkin dalam hitungan detik sampean diselametno Gusti Allah dari bahaya yang luwih gedhe. Sampean no kene trimo kesandung, sampean raruh kok ning kono kuwi ana sapi kau wedi pas sapine dian ngamuk. Umpama kowe ora kesandungno kene, no kono kesundang. Milih ndi kesandung karo kesundang? Ya nek sing nyundang sapi mah enak. Bareng sapi edan. Wis mari lamaran, dina wis dadi, apa-apa wis mateng manik-manik, entik-entik kari nikane lho kok wurung gagal. Niki nggih mboten usah ngersula, mboten usah grundel, ngertine ngamuk, ngertine muring-muring. Sampeyan dikei rambu-rambu karo Gusti Allah, diselamatkan dari bahaya yang lebih besar. Kok umpama sida dadi, mungkin bencana sampeyan lebih besar, mungkin bahaya lebih besar. Sampeyan dikei rambu-rambu di awal, mulane digawe ora dadi. Kabeh niku ana hikmahe. Ibu-ibu yang ngunung duwe bojo kok tepak rewel, niku telateni mawon. Kenek apa to biasane ora rewel, saiki kok rewel. Ngono, bapak-bapak semono uga. Misale sampean kok pas dicelatu karo bojo diumpah-umpah ra karuan, trimo. Wis ben sak uni-unine dhewe terserah ngomong apa ae, Pak. Rungokno kuwi ora ana setelane kok. Gapak kena dicilikno, kena digedhekno. Asli wis ora ana setelane ya ora kena disuwuk. Disuwuk ya menter, ngaku tau praktek ya korat karet ngono kok. Wis tau kula critakno to. Aku duwe suwukan kuwi wong cerewet ben rodok sudo. Kuwi carane ngenteni nek turu dilungguhi no pinggire. Tapuk cangkeme ping telu. Alon-alon dongane diwaca setan cerewet minggato. Malaikat teko ngejawantah jaga cangkemmu. Bareng dhewe turu tak lungguhe pinggire tak tapuk alon-alon dongane tak waca setan cerewet minggato. Melek. Wes setan dhewe kowe ngono. Wong wedok mos setan-setano. Wis trimo mulane bapak-bapak ngapunten nek tepak dicelatu bojo entek ngamek kurang golek ngono kuwi wis to. Saman meneng ae trimo. Wis ngono ae, kok pegel dhewe dhek. Tutukno nang kuat pirang jam dhewe nyelatu. Wong nyelatu omong sing ora wajar. Nun sewu, apa-apa nek ora wajar niku ora ngira kuat suwe. Tunggale wong ndek pengen ketok dhuwur, mlaku kok ora wajar, karepe pengen ketok dhuwur, mlaku ambek jinjit-jinjit. Nek kuat pirang menit dhewe mlaku ambek jinjit. Apa maneh mlaku kok jangkane kekamban. Nah, keh-keh ra karuan. Ora wajar. Jadi ibu-ibu ngapunten, wong lanang ngamuk, wong lanang rewel. Kowe to nang sampean tinggal salat sunah, rawatib, qobliyah, ba'diyah, ge maca Quran, ge wiridan. Iku ngono ae engko dhewe mati-mati dhewe. Bapak yo ngono nek dicelathu bojo, diamuk bojo, rasah keplaki, rasah dijotosi wong wedok ora kanggo jotos-jotosan. Wis tutukno ae jarno. Engko lan ate ngoten niku kok. Diamuk ra karuan kata-kata-kata wis ora dakatekno. Rata gatek no, menunggu tiba dia yang meneng dewi. Ya bareng meneng tak takoni dek. Lo kok meneng? Sekedap lo tak ngarang kata-kata meleh. Gitu. Ya, ternyata kentean kata-kata. Pun kantun rimo mawon. Allahumma sholli ala Muhammad. Mulane bapak ibu supados acara dalu menika mboten sekedar diguyur curahan hujan. Monggo supados ini juga diiringi dengan curahan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Mari bersama-sama kita undang para malaikat agar ikut hadir bersama kita, membersamai kita. Bagaimana caranya? Kan malaikat itu akan hadir dan membersamai orang-orang yang dalam majelis taklim ngaji kados ngaten menika bertasbih, tahmid, tahlil, takbir, berzikir kepada Allah. Monggo sareng-sareng kita maos tasbih, tahmid, tahlil, takbir ping 3. Subhanallah walhamdulillah wala إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. Bapak Ibu jamaah yang saya hormati, rahimakumullah, memasuki tahun baru, kulon jenengan kedah langkung saya timbang tahun wingi. Semboyane tetap to be excellent. Tahun ini harus lebih baik daripada tahun kemarin dan tahun depan harus lebih baik lagi daripada tahun ini. Jangan sampai kita berprinsip aku masih seperti yang dulu. Niku mboten pas, mboten pas. Kudu muda apik, muda apik, muda apik, tambah baik dan tambah baik. Ibarate ngrumat pedet niku tambah tahun ya kudu mudak gede mudak lemu mudak gede mudak lemu kudu mbateni ngrumat pedet 5 tahun nang pantet cilik mu atos tok balunge. Bu Ibu sami kali bocah sekolah anak sekolah iku tambah tahun kudu munggah kelase tambah tahun kudu munggah kelase tambah tahun kudu munggah kelase. Saman misale duwe anak sekolah pirang-pirang tahun nek pancet era munggah-munggah ngoten niku atine sampean nelongso napa mboten? Nelongso. Lah kula sampean niki aneh, duwe anak sekolah tambah tahun ora tambah kelase, ora munggah kelase, atine nelongso, atine susah. Tapi awake dhewe niku lho tambah tahun ora tambah apike, ora tambah apike, ora patek nelongso. Nggih napa nggih? Kula sampean niku pengen duwe anak sing pinter, tapi ora patek pengen dadi wong tuwa sing pinter. Kula sampean niku pengen duwe anak sing sregep ngaji, tapi ora patek pengen dadi wong tuwa sing sregep ngaji. Pengen duwe anak sing sregep jamaah, tapi ora patek pengen dadi wong tuwa sing sregep jamaah. Padahal anak sing apik niku metu saka wong tuwa sing apik. Nek wong tuwa ora apik, gak mungkin iso ngetokno anak sing apik. Maka mengulang keterangan dan nanti nambah nerusno keterangan yang kemarin saya sampaikan di gang 5. Hidup ini perjalanan dari 2012 ke 2011 ke 2012. Perjalanan dan perjalanan itu simbol dinamika. Saya ulang, jalan namanya jalan itu mesti maju. Jenenge wong mlaku kuwi mesti maju, kecuali wong ancang-ancang karo wong tandur. Kuwi mundur. Ini mumpung rong mbok bantah. Wong kene bantahan. Aku kapan ngomong jenenge wong mlaku iku mesti maju, nek kok ngono tok mesti mbok bantah. Lah wong tandur. Lah nek tak disiki. Ini artinya apa? Kulo jenengan diajari hidup itu harus selalu lebih maju. Jangan sampai mundur, berpikir ke depan. Jangan hanya ingat masa lalu saja, tapi harus ingat masa depan. Kadang-kadang ingat masa lalu itu penting, tujuannya untuk muhasabah, untuk evaluasi. Tahun-tahun wingi sing elek-elek yo dieling-eling, tujuannya untuk didandani, meningkat, mengarah ke yang lebih baik. Tapi yang lebih perlu kita pikirkan adalah masa depan. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Udan-udan yang melempem. Pancen ngeten iki ya rada ganggu konsentrasi pun sak uni-unine dipirengke. Dengan modal takwallah, kula jenengan disuruh dituntut untuk memikirkan masa depan. Dan masa depan itu ada dua. Maaf, saya ulang dulu sebelum dilanjut. Ada masa depan di dunia, ada masa depan di akhirat. Wonten masa depan sing sak derenge mati, ana masa depan sing sak wise mati. Ibu bapak, jemaah rahimakumullah, masa depan yang sebelum mati niku sifate namung mungkin. Mungkin yo, mungkin gak, mungkin hasil, mungkin gagal, mungkin sido, mungkin wurung. Masa depan yang sesudah mati itu sifatnya pasti. Ora kena diutek-utek, pasti adanya. Lek ten donya sak derenge mati niki mboten wonten sing pasti. Napa mawon yang terjadi dalam kehidupan kita, napa mawon sing kita alami, tentunya niki belum merupakan kepastian, tapi baru kemungkinan. Mulane kula jenengan lek kate lapo-lapo niku dikengken muni insya Allah, kalau Allah menghendaki, yen Allah ngersakno sida, yen Allah ngersakno dadi, tapi yen Allah mboten ngersakno gak sida, lurung, yen Allah gak ngersakno mboten dadi. Kudu nganggo insyaallah, insyaallah kate ngaji, insyaallah kate mantu, insyaallah kate lunga haji dan sebagainya dan sebagainya. Mergo niku belum pasti, baru mungkin. Kathah tiyang tentunya duwe karep, duwe cita-cita, duwe tujuan, urung nganti terlaksana, wis kedisian mati. Kathah arek isih cilik wis mati, lagi sekolah TK mati, lagi SD MI wis mati, lagi SMP Tsanawiyah wis mati, lagi SMA Aliyah wis mati. Ana sing nganti kuliah rampung garap skripsi, kari di wisuda, urung nganti wisuda wis kedisian mati. Ana wong sing kepingin duwe omah mergo suwe gak duwe omah, bareng iso gawe omah omahe dadi lagek pasang listrik kesetrum mati. Duwe cita-cita omahe tingkat telu, iso gawe omah tingkat telu, omahe dadi lagi nyoba munggah tekan tingkat loro kebreset ceblok. Menabung untuk hari tua, nyelengi karepe kanggo nek wis tuwa, selengane oleh akeh, ternyata urung sampai tua wis mati. Kadang-kadang belum mati sudah komplikasi, harus sembarang sing disenengi ya wis ora wani, suguhi sate malah njaluk teri, mangan cumi-cumi alergi, duwe sambel goreng ati asam uratnya kumat, lagi ngombe wedang kemanisan njaluk ganti, mergo wis duwe pabrik gula sendiri, nyedaki bojone malah disingkri, masih juwamu entek akeh ya pancet ra iso tangi. Karepe ape munggah ping telu mek kuat ping siji. Barang dunya hanya mungkin, tapi yang mati itu pasti. Hidup lagi sesudah mati pasti, akhirat pasti, adanya surga pasti, adanya neraka pasti. Siapa yang masuk surga pasti nikmat, pasti mulia, pasti bahagia. Siapa yang masuk neraka pasti soro, pasti loro, pasti hina, pasti menderita. Tapi lihat dunia boten enten sing pasti. Dunia niki namung sawang sinawang. Kadang-kadang sing tumpakane Mercy Brebes Mili, sing numpak becak iso lincak-lincak, sing numpak pesawat utangi bermiliat-miliat, sing nyurung gledekan iso cengengesan, sing mangan sate kadang tele-tele, sing mangan greh iso mendeh-mendeh, sing turu hotel tengel-tengel, sing turu gerdu iso guyang-guyu, sing omahe gedhong kadang atine kobong, sing omahe sesek iso lekek-lekek. Nang donya sing bojone wayu kadang ndase ngelu, sing bojone welek iso termehek-mehek. Wong nang donya mangkane lek nang donya niki bapak ibu mas-mas, wong melarat ngenyek wong sugih iso. Kaya kula ngene iki melarat ya, ngenyek wong sugih-sugih, wani aku iso. Mapane sing diwedeni? Wong barang donya ae. Iso muni. Lho, urung karuan wong sugih-sugih ngono kae uripe luwih enak timbang sing melarat-melarat ngene iki. Tenan. Ha sugiya nek atine ngrangsang ora ana cukupe kurang. Apa ya enak urip model ngono ku? Ha melarat to nek atine trima, rida, lega, legawa, entrem sak bathok iso ngorok. Lho ge to? Ngono. Urung karuan sing mangane no restoran mewah, luwih nikmat timbangane no tengah sawah. Emang ana nang restoran mewah nek kakehan utang mikir utang koplak sirae. Emang ana nang tengah sawah nek ora diutang, campur lemah campur linet enak era karuan. Kurang dudu ya cidukno. Tambah uget-uget itu dadi vitamin. Saget ngoten niku, durung karuan sing turune no spring bed luwih tanek timbangane sing no spring kriyet. Ha turu spring bed lan ngipine duber-uber gendruwo. Kasoh pekoh menggah-menggah tangi turui perengkosan. Nah turuan opering kriyat yang ngipinnya melebu restoran. Mangan sate karo gule, kewel-kewel, cekatelatelep, enak, warek. Mari mangan ini ngumbini es degan, seruput-seruput, nanti ngelilir, ileres. Iku lenduk dunyo. Tapi lek ning akhirat gak iso Mas, mlebu neraka apa ngenyek sing ana swarga iki ra iso. Lho, rung karuan ana swarga luwih enak tinimbang ana neraka. Mlebu neraka kok apa menghibur diri. Eh, nang neraka gak ya wis, suwe-suwe ya biasa nek wis adaptasi. Tambah enak campur artis-artis. Mboten saged, wong di sana ada kepastian, di sini hanya ada kemung kena pancene lek nang akhirat pasti dunyo mek mungkin sawang sinawang kok sampeyan nyawang kula paling arani enak enak bahan bahan sik enom dadi kiai mari haji rono-rono diundang ngaji engko oleh samu ngono ku sampeyan sing nyawang nek pak pas mujud ora lali lek kula nganani enak panjenengan panjenengan kari mirengke iso karo sendaket iso karo senden iso karo rokokan iso karo ngemiki lho aku nek kene ambek rokokane dibentongi ngene-ngene iki kaya kula ngeten iki repot Mas ngapunten nggih ngaji mangke nek iso ngomong tok mboten saged nglakoni kabura maqtan indallahi antakulu ma la taf'alun laknate gopedi wong sing mau iso ngomong tok ora iso nglakoni ilal anko biyusra siksane dicepetno sing model sual bedah ketantol katil ora gelem ndondomi kakehan kojah kakehan dalil ora gelem lakoni mulane aku ngaji ki moh kakehan dalil asline ya mergo ora iso soro mangke kula ngaji nggih nerangno mulangi tiyang sak menten katae lha sing kula sampekno salah sing kula sampekno keliru dilakoni tiyang berarti kula nyasarno tiyang kata coba sak pira resiko kula donya akhirat resikone mulane bayarane larang ora ndak pantes dadi kan resikone abot lha wong ngeten iki ngapunten Mas nggih ngaji niku mangke nek kakehan guyon ngono ya dilokno wong iku kiai apa dagelan ora usah ngaji nglawak ae lho engko nek ga ono guyone mesti buyar dadi weden sawah kabeh jeglak jeglak apa maneh udan-udan rangiro gelem teko. Maka kula ndamel metodene Gajah Mada mempersatukan Nusantara rampung tugase tinggal mukswa begitu Nusantara sudah bersatu Wali Songo datang iku sing bagian dakwah nyebarno agama ngoten nah kula karep kula ngoten arek nom-nom-nom-nom sing biasane do rapate arep pengajian rapate doyan pengajian saiki rata-rata HP-ne iku isine kul huwale engko nek mangke sing nom-nom wis do seneng ngaji, nah tugas saya selesai, kersane diterusne sing alim-alim sing sepuh-sepuh niku sing alim tenanan. Aku ki 11 ora alim. Iso kula nggih ngeten-ngeten niki. Ngoten. Mulane wong ngarani kula enak jare sapa? Soro ngene iki ya Allah, petuk bojo ya aran-aran. Saestu niku Bu. Nek kula mangke ndugi nggih, ngeten niki ndugi jam setengah kali jam kali bojo kula tilem. Nah kula melek ngantos subuh. Mantun subuh kula tilem. Bojo kula melek. Kula jam 09.00 tangi budal ngaji. Lho, nek gak ngono metuki tamu. Kok wangsul maghrib mulang ngaji lari-lari badhe ngoten budal ngaji neh. Bojo kula tilem lho petuke lho ya apa njaja. Sing ngene iki demek ya ora mas. Ngono kok demi cintaku padamu to. Kula pun ngapunten wong kutha nyawang wong desa ku enak. Jare wong kutha, ngene iki enak dadi wong desa. Wong kutha ngene iki sembarang, tuku sembarang, larang apa-apa tuku beras, tuku bawang, tuku brambang, tuku lombok, tuku neng apa-apa larang. Enak wong desa apa-apa duwe dhewe. Jarine sing desa tani ku yo ora enak. Enak apa? Apa-apa duwe dhewe, sawah duwe dhewe, pari duwe dhewe, beras duwe dhewe, tapi apa-apa mbayari wong. Kadang-kadang modale karo hasilnya ora imbang. Pemanen nek pupuk regane amit-amit larange ngono kae panen dituku murah. Urung ketepaan puso, dinteno tikus, gak enak. Enak dadi pedagang. Iri liyane. Pedagang iku cekelane duit barangnya sak pirang-pirang. Sire pedagang ora enak. Enak apa barang sak meneh kae ora melok duwe iki barange Cina titipan. Kene trimo ngedolno tok, gak ketepaan yo rugi barang ngono kedene regan. Enak pegawe negeri. Ya jane wong awake resik tanggal 6 mesti nopo? Nah, bayaran sire pegawe negeri ora enak. Enak apa kadang berbayaran yo Jerman, duit dijejer ora uman. Wis kakean nyaur utang arisan macam-macam. Iso iri liyane pegawe negeri. Enak tukang cukur iku. Wis oleh duwe iso ngongkek ndase wong. Namun ndase sapa diongkak-ongkek yo manut. Ngono ku tukang cukur iso gak enak. Enak apa bayaran sithik iso ku mek demek ndas tok ora ketepaan siae kesilet gocer muring-muring wong. Padha-padha bayaran sithik iso ku mek demek ndas. Iso enak tukang pijet. Wis oleh duit iso mek-mek awake wong. Atik rata sak kujur sing ledhok sing geneng di mek-mek kabeh. Ngene iki ya tukang pijet ya sak rumangsa ora enak. Ya enak bidan dukun bayiku. Ora. Dadi uange masyaallah. Rumangsane wong liya luwih enak timbang awake padahal durung karuan. Juragan karo kuli sebantah-bantahan. Jere kuli enak juragan, jere juragan enak kuli. Nah, juragan nek ngomongi kuli, awakmu enak rasa mikir karek usang-usung oleh bayaran. Jere kuli, kene usang-usung duwe ngelumpuk rono kabeh. Nung kernet karo supir kadang iso bantah-bantahan. Jere kernet enak supir, jere supir enak kernet. Nah, supire ngomong, awakmu karek pencolotan. Jere supir jere kernet ya, kon karek njejep-njejep ngono ae. Masya Allah. Jadi ini ku nek urusan donya. Maka Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, supaya kula jenengan pikantuk kebahagiaan yang hakiki, supaya kula jenengan estu-estu bener-bener dadi wong sing uripe barokah, monggo nerusaken pengaosan sing winginane nika, kuncine teng gene ati. Lan iki wonten tunggalipun hadis qudsi dawuhipun Allah, monggo kita runce-runce kita OCI kanggo dandani awak kula panjenengan supados di tahun mendatang ini kula panjenengan estu-estu jauh lebih baik daripada tahun kemarin. Amin Allahumma. Dasaripun dawuhipun Allah wonten ing hadis qudsi, innal bani adama sadron. Mangke diwaca kalam-kalam sak temene nanggone anak Adam. Niku ana dodo. Allah dawuh nganggo Bani Adam, anak keturunan Adam. Niki artosipun sedaya menungso niki turunane Nabi Adam. Kula panjenengan sedaya sing rawuh niki mboten enten wong liya, kabeh dulur. Leres mboten? Kula jenengan berasal dari nasab yang sama, berasal dari keturunan yang sama, terah yang sama, terahipun Nabi Adam alaihi salam, kabeh dulur, kecuali wong sing percaya karo teori Darwin yang mengatakan bahwa manusia berasal dari kera, itu berarti kakek moyangnya ketek. Ngapunten, karena kita saudara dari terah yang sama, dari nasab yang sama, mulane nun sewu mboten usah dibedak-bedakno tentang pangkat, jabatan, kedudukan, kekayaan, lebih-lebih sekedar partaine beda, lebih-lebih urusan organisasine ora padha, ndak usah diperbesar urusan itu, wong kita saudara. Luweh-luweh trimo urusan salat tarawih ana sing 20, ana sing 8, ngono ae ora usah digedhek-gedhekno. Podo Islame, kabeh sedulur. Gini apa mboten? Monggo kita kerjasama. Aja kok perkara usoli karo gake dadi geger, perkara subuh nganggo kunut karo gake kok dadi geger. Niku wis kuno, katrok, wis gak usum. Para pendiri dulu ndak seperti itu prinsipe. Mau kula aturke teng mriko. Kiai Haji Mas Kumambang, pendiri Muhammadiyah yang melahirkan tokoh-tokoh Muhammadiyah, dan Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, melahirkan tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama, Itu jalan pikirannya berbeda, tapi saling menghargai, tasamuh. Cobi Kiai Haji Hasyim Asy'ari niku dawuh, i'lani waktu sholat, untuk mengumumkan masuknya waktu sholat, kuwi oleh nabuh beduk. Mulane rata-rata musala masjide wong NU niku ana beduke. Begitu manjing waktu, beduke ditabuh. Tong tong tong tong tong tong. Ayo to Bu Dewang Ibu kok. Tong. Tong tong tong tong tong tong tong. Tong. Lulange sapi lanang Mas. Sapi wedok ya tong tong brak brak brak tong brak. Siji siji wong nguyu ae wae ra padha. Sapi niku. Niki karepe lapo kok didhawuhi mboten jan-jane ngoten mergo wong Jawa kuno biyen niku nek dikeki dalil kletene ngono ku ora patek cetha dikeki dalil nganggo beduk. Ngandani ye wong brondong wis manjing isa ayo do jamaah iki lho masjidmu sik kotong tong tong tong tong masjidmu kotong langgarmu kotong isenono ayo nang domoro wis dikandani ngono gak ono sing budal jare beduk wong-wong do gendeng teng teng teng teng teng teng gendeng iki beduke sik ora trimo baleni maneh tong deng masjidmu kotong iki lho gendeng. Iku Mbah Hasyim. Lah Kiai Haji Mas Kumambang yang iki kenapa kok ngorok bareng. Melahirkan tokoh-tokoh Muhammadiyah dawuh, iklani waktu sholat kuwi yo azan, ora oleh nabuh beduk. Iki wis azan kuwi sebagai tanda pemberitahuan masuknya waktu sholat, panggilan untuk sholat jamaah. Jare niki Haji Mas Kumambang, ora nabuh beduk. Golekno aku takbire, golekno aku dalile. Lek ana dalil wal beduku utawi beduk, ra ono. Tapi saling menghargai. Nggih niki leres mboten e wallahu aalam, tapi beliau saling menghargai. Satu ketika Kiai Haji Mas Kumambang badhe silaturahim ten ngene Mbah Hasyim Asy'ari. Ngoten niku Mbah Hasyim Asy'ari langsung mengeluarkan fatwa, mengeluarkan instruksi. Masjid, musola, sing cedak, jalan gede, iku beduk, copoti kabeh sementara iki, sedina iki copoti. Keng nopo yai, iki dalan iki ape diliwati kiai sing gak mulai nabuh beduk. Semanten ugi nalika Mbah Hasyim Asy'ari badhe silaturahim teng kene Kiai Haji Mas Kumambang. Niku Kiai Haji Mas Kumambang langsung mengeluarkan instruksi masjid. Musola, langgar, sing cedak, jalan gede, pasang ono beduk, golek osilian ngendi kono. Sementara iki wae, kenging nopo yai, iki dalan apa diliwati kiai sing merintah nabuh beduk. Dane wong sak iki nang gelem ngoten. Ngono lho, kita semua saudara. Bahkan nanti kula aturaken, nek gak percaya ibu diurut. Sakmene kae iki lho bae mesti padha. Mbae urung padha munggah maneh. Buyute padha. Buyut urung petuk munggah neh. Engko petuk nang gone canggah. Canggah urung petuk munggah maneh. Engko petuk nang gone wareng. Wareng kok urung ketemu diunggah neh. Engko petuk nang gone udeg-udeg. Udeg-udeg urung petuk munggah maneh. Engko petuk nang gone gantung siwur. Gantung siwur urung ketemu munggah maneh. Engko ketemu nang gone debok bosok. Ketepo bosok urung petuh munggah maneh, mangke panggil tenggene tarangan gubra. Tambah opo kuwi? Lah niku dereng kepanggih nenek moyang kita pasti sama, sama-sama seorang pelaut. Nenek moyangku. Orang pelaut lho ngono kuwi. Kita berasal dari nasab yang sama, kabeh dulur, ra usah kate geger-geger. Mulane niki, terus innalibani adam sadron. Ono dodo dada secara fisik. Allahumma shalli ala Muhammad. Bapak Ibu, dodo niku fisik. Bicara tentang fisik, menungso sak donya niki ra ono sing padha. Kalau bicara tentang fisik, wong iki ra ono sing padha. Kuasane Allah, menungso sak donya ra ono sing padha. Dedeg piyadeke mboten padha. Gayane ora padha. melakune lho ora padha, kringete ora padha, nganti ambune entute lho ora padha. Ana model entute sing khas. Angger tes ngono kuwi langsung selengut-selengut ngono kuwi ana. Wong entut iki ana sing model cilik, ana sing model gedhi ngene wis ora padha, tergantung ukuran bokong. Biasane ngono. Semakin besar volumenya juga semakin besar. Secara fisik wong sak donya ora ana sing padha, sak kembar-kembare menungso mesti ana bedane. Leres? Apalagi sekarang teknologi semakin canggih bahwa manusia itu sidik jarinya ndak ada yang sama. Mesti beda. Bahkan sidik suara pun berbeda. Dan sidik jari itulah alat yang dipakai polisi untuk melacak identitas seseorang. Mesti ketemu, mergo gak ana sing padha. Nah, Allah menciptakan menungso beda-beda. Niku tujuannya agar saling kenal mengenal napa supaya bermusuhan. Halo. Kenal mengenalnya dalam rangka membangun ketakwaan napa persaingan tidak sehat. Membangun ketakwaan. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa waj'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arofu, untuk saling kenal mengenal. Tujuannya nopo? Inna akramakum indallahi atqakum. On. Maka kita disuruh saling kenal mengenal, ta'aruf, dikenken rukun, gak oleh musuh-musuhan, gak oleh persaingan tidak sehat. Boleh persaingan tapi dalam rangka fastabiqul khairat. Dada itu fisik, fisik itu sarana. Sarana itu pancing penting, penunjang dari tujuan. Omah penting napa mboten? Kendaraan penting napa mboten? Duit penting napa mboten? Oh, penting sekali. Orang di duit ya lemes. Tapi yang di duit, manfaatkan untuk sabilillah, untuk perjuangan Allah, termasuk digawe pengajian bareng ini. Ya aku tunggu dang aku, ya birang-birang kok. Artinya ngono, manfaat nih. Misalnya sama kok duitnya pas akeh, katanya nggak ada pengajian, panitia petui, katanya pengajian. Nggih, konsumsinya biro, konsumsinya biro. Pinten, kalih juta. Wis gak usah narik, gak usah narik. Iki, ngono, terope, terope. Pinten, 1.5 juta. Oh, gak usah urunan, gak usah urunan. Iki, nyoh, lu ngono. Sing diundang, ya ini siapa, siapa, siapa? Anwar Zahid, biro, biro, biro. Gak enak kiai kok dibanderoli. Mboten. Tapi ngapunten Bapak Ibu, kalau sing dibahas mek sarana, sing dibahas namung fisik, materi, niku mesti mangke yang muncul percekcokan, yang muncul perselisihan, bahkan bisa jadi pertengkaran. Suami istri sak bojone itu mestinya saling setia dan memadu kasih, tapi kadang-kadang kok cekcok, kadang-kadang kok geger, kadang-kadang kok umek, iku mesti urusan donya, mesti urusan materi. Aku rung tau tumon ana lanang wedok sak bojone geger perkara salat tahajud. Geger perkara wiridan. Wong dikon maca ya Latif ping 121 iku ora mbok waca to Pak, Pak rung tau ora. Tapi nek adol kendaraan kemuran, wong lanang diumpah-umpah karo sing wedok pirang-pirang. Lah sampean kira jenenge mobil tahun 2000 kok terima mbok dol sak ngono kira jenenge ben. Tak tapi ya begini. Mesti urusan donya. Anak niku mestine harus berbakti kepada orang tua. Tapi enten napa mboten anak sing wani karo wong tua? Anak napa niku namine? Ya anak wong kok. Iku mesti urusan materi. Akeh-akeh perkara donya, perkara warisan. Gara-gara tanah sak ilat ngono iso wani karo wong tua, kadang-kadang gak gelem nyoba wong tuane, gak gelem nyoba wong tuane, malah nek perlu orang nganggep wong tua maneh. Mesti urusan dunia. Satu kantor, satu tempat kerja, sak penggawian, iki mestine kudu kerja sama saling membantu. Tapi kadang kok saling fitnah, iri dengki, iku mergo beda pendapat napa beda pendapatan. Mesti urusan dunia. Mulane kula sampean lek kepengin mboten terjadi perselisihan, pengen tentrem, mpun ngantos terjebak dengan urusan kadunyan. Kata Rasulullah, hubbud dunya ra'su kulli khati'atin, terlalu cinta dunia itu pangkal dari semua permasalahan, pangkal dari semua masalah. Jangan kau taruh dunia di hatimu, tapi cukup di tanganmu. dunya ku gelek ana tapi cukup ning tangan, aja deleh ning ati. Ibaratnya sandal cukup taruh di kakimu, sandal itu jangan kau taruh di hatimu. Kalau sandal masuk ke hati, sandal ditaruh di hati, ketika punya sandal yang bagus pasti tinggi hati. Lihat sandal orang lain yang lebih bagus, iri hati, sandalnya hilang sakit. Ngoten. Pun ngantos terjebak karo urusan kadunyan. Langkung-langkung nun sewu sing yuswane pun mendekati usia Rasulullah sing wis swidak punjul. Kok saya mikir dunya iki kebacut. Napa to sing dipikirno? Wong nek umur sakmono ngoten iku wis mambu, apa Mas? Tanggane sampeyan dhewe sing ngomong. Apa sing kate dipikirno? Wayahe takerup dateng Gusti. Mila pun mandek teng kene sodron, monggo masuk fihi kalbun, di dalamnya ada kalbu. Nah, kalbu niku napa? Monggo kita angen-angen. Kanjeng Nabi mulangi kula panjenengan donga dikeken maca nalika tahiyat akhir nika, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikkan kalbu. Kula tanglet dipun jawab. Organ tubuh kula jenengan sing tugasnya membolak-balik, mengotak-atik, memikir-mikir, niku napa? Otak. Maka kalbu itu di otak. Para pakar kesehatan muslim sedunia sepakat bahwa istilah kalbu itu ya otak itu sendiri. Kalbu itu otak. Nun sewu coba kita angen-angen. Ana dawuh idza saluhat saluha sairul jasad wa idza fasadat fasada sairul jasad ala wahyal kalbu. Kalau kalbu itu baik, maka seluruh badan pun baik. Tapi kalau kalbu itu rusak, seluruh badan pun rusak. Otak itu tempatnya di kepala. Kula tanglet wonten apa mboten nuwun sewu tiyang ingkang tangane buntung tapi tasik saged urip? Kata padahal tangane rusak tapi anggota tubuh yang lain tetap apik. Sikile buntung, sikile rusak tapi tasik saged urip. Badan seluruhnya masih baik. Tapi menawi kepala dipenggal, saged urip? Dadi mak lampir nek saged urip. Mboten pasti mati. Karena apa? CPU-nya nek cara komputer, central processor unit-nya sing tuwek rang arah cetok. Di sini karena ini rusak, maka sekujur badan pun rusak. Wong iku nek isi kepalanya baik, maka sakolah tingkai apik. Tapi kalau isi kepalanya jelek, sakolah tingkai elek. Dan otak itu tempatnya di kepala, maka kepala harus dijaga, Mas. Hati-hati dengan kepala. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya pesen jangan pernah nempeleng kepala putranipun. Bahaya. Dan Mas-mas, jangan lupa kalau naik sepeda motor pakailah helm. Niki mboten kok sponsor produk helm mboten. Untuk menjaga kepala. Udah, otak niku gunane kangge napa? Memikirkan, kangge mikir. Tapi nuwun sewu Bapak Ibu hadirin, lek bicara tentang pikiran mawon, kadang-kadang pikiran kita baik, kadang jelek. Kadang pikiran kita sae, kadang awon. Kadang positif, kadang negatif. Pikirane menungso niku kadang husnuzon, kadang suudzon. Dan itu akan muncul dados perilaku. Kadang perilaku kulon jenengan sae, kadang perilaku kulon jenengan awon. Kadang perbuatannya baik, kadang perbuatannya jelek. Kadang toat, kadang maksiat. Kadang ibadah, kadang belarah. Kadang jujur, kadang bujuk. Kadang semangat, kadang loyo. Nanti ngalami ngoten mboten? Halo? Nalika ana wong mati, tanggane mati, ngoten niku ya Allah, rasane ati iku suapi, khusu eling nek awake ape mati. Tapi lek pas ndelok orkes. Wis ora eling blas. Ngoten niku kendhuk kenceng, ngapunten. Kadang pikiran kita baik, kadang jelek. Kadang perilaku yang ngoten. Jenengan nalika awal Ramadan ngoten kok semangat apa semangat? Semangat. Akhir Ramadan tasik semangat? Loyo. Bapak Ibu, nalika nganten anyar niku semangat apa mboten? Mbah-mbah sakniki nggih tasik semangat, Mbah. Ana sing wis ngelokro barang ngono ku. Niki lek namung bicara tentang pikiran, malah kula nate tanglet murid kula tak takoni, awakmu ujian tau nyontek. Nate, Pak. Nah, Nyontek niku angsal napa mboten to? Oh nek oleh berarti pasukan setan. Hizbus syaiton. Mboten angsal. Tak takoni, lha kene apa ujian kok nyontek? Jawabane luar biasa. Innamal a'malu binniyat. Kan semua amal perbuatan manusia itu tergantung niatnya to, Pak. Nah kowe nyontek ku niatmu apa? Nggih, ben lulus, bijine ben apik, nilaine sae, kersane nyenengke wong tua, kan ya membantu orang tua, Pak. Menyenangkan hati orang tua kan termasuk birrul walidain, Pak. Sungguh mulianya niatmu. Karena niatmu mulia, tak wara. Maka jangan lupa kamu kalau mau nyontek awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, kula badhe ngerpek, muga-muga mboten konangan. Wih, jenenge Gusti Allah didadekno satpam. Ben ora konangan. Saya khawatir jangan-jangan ketika masih sekolah, masih kuliah, ujian nyontek diawali dengan bacaan basmalah, nanti begitu jadi pejabat mau korupsi diawali dengan bacaan Al-Fatihah. Itu namanya orang yang pecah kepribadiannya, syakhsiyah ghairu rasidah, kepribadian tanpa petunjuk kebenaran, dan itu tidak mungkin tentrem uripe, mesti gelisah, mesti susah. Kenging napa wong urip kok susah, kene apa wong iku kok gelisah, kula suduke mesti panjenengan mangke ngertos sebabe. Apa sebabe wong kok gelisah? Contoh, mas-mas, misale panjenengan nitih sepeda motor, naik sepeda motor di jalan raya, terus di depan banyak polisi yang merazia. Operasi lek cara wong brondong ngarani mukmen, ngono to? Mbiyen ngarani mukmen. Kira-kira pikiran sampean lewat situ perasaan niku tenang napa gelisah? Oh, tergantung. Nek SIM nggawa, STNK nggawa, helm standar, sepeda motor komplit, tenang napa gelisah? Tenang. Tapi lek SIM ora duwe, STNK carry, helm ora standar, trimo balatum sigar taline ruku Jepang. Sepeda motor bodong, tenang napa gelisah? Gelisah. Nah, dalam kegelisahan itu sing dirancang dengan oleh otak kita apa? Melayu ngono to. Nyebel golek dalan liya ngono to. Nek gak ngono mandeg nang gone warung, etok-etok ngopi karo rokokan padahal menghindari operasi. Kalau terlanjur ketangkep mesti goro. Mana SIM-nya? Aduh, kecopetan, Pak. Padahal ora kecopetan. Kecopetan nang ndi, Pak? Di pasar, Pak. Padahal ya ora kok pasar. Sekali goro saklawase goro. Artinya apa? Wong gelisah iku mesti mergo melanggar aturan. Janji ora melanggar aturan, insyaallah mboten gelisah. Mila kula sampean iki lek mboten kepengin gelisah uripe, jangan sampai melanggar aturane Gusti Allah. Wong iku janji melanggar aturan mesti gelisah. Ora kok wong tok. Kucing lho kucing. Nek melanggar aturan nek mesti gelisah. Ana kucing sama nunggang Bu. Pus pus pus pus. Mriki nek nyeluk nggih pus ngoten nggih. Kok padha kalenggen kula. Menawa kene pas-pas to ya. Oh sak donya iku celukane pus-pus. Sama nundang, sama entuki pindang sak talam. Entek pindang sak talam iku. Soale resmi dhekne menempuh jalan yang benar. Resmi yo. Tapi coba ana kucing lakoni barang sing ora tepak. Pindang wis ditutupi rapet-rapet dicolong. Buka tutupe. Lho iki lho ndase wis mlebu separo iki. Enek sing duwe kok liwat sriwet mesti dibatek neh. Padahal wis mlebu separo. Wong yo ngono kok. Nek nglakoni barang bener tenang. Tapi nek nglakoni barang mboten bener mesti gelisah. Mulane pun mandek ten gene kelbu niki mawon. Monggo masuk ke dalam lagi fihi fuadun. Di dalamnya ada fuad. Fuad niku artine ati. Allah dawuh ten gene surah An-Najm ayat 11, ma kadzabal fuadu ma ra'a. Apa yang disaksikan oleh fuad, oleh hati itu ndak pernah goroh. Ati niku ra kena digorohi. Ana wong nyolong terus lambene kok ngomong begitu dicurigai kok lambene ngomong aku gak nyolong, aku gak nyolong. Tapi sesungguhnya dia yang mencuri, lambene ngomong aku gak nyolong. Saged napa mboten dekne menggorohi, menggorohi. Bujuki atine ki ambak, saged napa mboten? Mboten saged, meskipun lesanya mengatakan saya tidak mencuri, tapi sesungguhnya dia mencuri, maka dia enggak mungkin bisa membohongi hatinya sendiri. Wong iku ra kira iso selak sangka batosipun piyambak. Dan hati manusia itu sebenarnya selalu berpihak pada kebaikan. Sehingga ketika ada sahabat sowan datang Rasulullah minta nasihat, Kanjeng Nabi, kula menika mboten hafal Quran, kula menika mboten hafal hadis, kula menika mboten saged ngaji, mboten ahli ibadah. Terus pundi Kanjeng Nabi supados urip kula niki tansah dipun ridani Gusti Allah? Kanjeng Nabi pesen istighfar qalbak, istighfar qalbak, istighfar qalbak. Takoko atimu, njaluk pitutur atimu, njaluk fatwa atimu. Bagaimana hatimu memberi fatwa, bagaimana nasihat hatimu, ikuti. Pasti kamu akan menjadi baik karena nasihat hati itu pasti benar dan hati selalu berpihak pada kebaikan. Dasare atine menungso niku sedaya sae. Mboten enten sing awon, ati gak kena digoroi. Istafti kolbak, istafti kolbak, istafti kolbak. Takoko atimu, takoko atimu, takoko atimu. Bon, Bapak Ibu, otak kalau mau ten pundi, kalbu wau manggene ten otak. Informasi sing mlebet kanggene otak niku sumbere saking mripat, saking kuping. Apa yang dilihat mata, apa yang didengar telinga, itu masuk ke dalam otak. Ditimbang-timbang oleh otak, turun ke dalam hati, muncul tertanam di hati, kemudian muncul spontan dados perilaku. Winginane pun kula aturke, prilakune menungso niku spontanitas dari nopo ingkang mlebet ten atine. Sing diincepne, sing diicir ten atine nopo niku sing muncul dados prilaku. Contone menawi panjenengan kok wahing bersin ahing sing diucapne nopo? Alhamdulillah, itu berarti yang tertanam di hati panjenengan Allah, sing mancep ning ati panjenengan Allah. Tapi kadang-kadang ngenten wong wahing iku sing diunekno jenenge panganan-panganan. Tahu, es teh, pecel dan sebagainya, itu berarti yang tertanam di hatinya adalah departemen perbadokan. Contoh meleh menawi panjenengan mlaku kok sikil kajeneng watu cetet sing diucapne napa? Innalillah, itu berarti yang tertanam di hatinya adalah Allah. Tapi kadang kesandung sing dineno kok jenenge kewan, itu berarti sing mantep no atine kewan. Ngapunten-ngapunten, mohon maaf, mentale ya malah dadi mental kewan. Makane monggo hati-hati memasukkan informasi tenggene otak kulon jenengan, tenggene ati kulon jenengan, karena itu akan tertanam dan muncul dados perilaku. Monggo ati kedah dilatih ngangge ucapan sing sae. Bukankah ucapan yang baik itu menentukan api eleke menungso? Wong husnul khotimah apa suul khotimah? Kanjeng Nabi ngendikan, "Mangkana akhiru kalamihi minad dunya la ilaha illallah dakhalal jannah." Sapa wonge sing akhir ucapane sangkon donya niki kok la ilaha illallah bakal mlebu swarga. Mulane monggo dilatih ngangge ucapan sing sae, ucapan sing sae, ucapan sing sae. Niku kangge ngelatih ati kula panjenengan supados ati menika sae. Mata, telinga dan hati. Maka mas-mas ada ungkapan dalam bahasa Jawa kuno, I hear, I forget, I see, I understand, I go, I remember. Ora ngerti ya wes. Saya dengar, saya lupa. Nek trimo dirungono tok niku biasane gampang lali, mlebu kuping tengen, metu kuping tengen. Metu kuping kiwa mendi isek diliwati, mlebu kuping tengen, metu kuping tengen mendal. Belas ora ana sing mlebu. Saya lihat, saya teringat. Kalau saya lihat, saya mengerti. Biasanya nek ditingali, yang dilihat itu lebih mudah dimengerti daripada yang sekedar didengar. Maka nuwun sewu, hati-hati menggunakan penglihatan. Mripat niki monggo kita manfaatne kangge ningali kesaenan supados ingkang mlebet kesaenan. Ngoten. Ada dua mata yang tidak akan pernah tersentuh oleh api neraka. Yang pertama, mata yang sering digunakan untuk menangis karena takut kepada Allah, menyesali perbuatannya, menyesali dosa-dosanya. Yang kedua, mata yang digunakan untuk melihat kebaikan-kebaikan ciptaan Allah. Yang terkuat, saya kerjakan, saya teringat. Bapak Ibu, perilaku lahir, perbuatan lahir niku pasti membekas di dalam batin. Ketika kula panjenengan lampahi, mesti kula panjenengan eling. Bahkan nuwun sewu, napa mawon sing mlebet teng gene otak kula panjenengan niki mboten nate ilang sejatosipun, hanya tertindih oleh kepentingan sesaat, satu ketika saged muncul kembali. Kula tanglet dipun jawab, ibu-ibu, jenengan siyen nate ngesir seseorang tapi mboten kelakon? Nate? Nah, satu ketika ngoten niku saged muncul eling melih napa mboten? Saged? Bahaya. Bahaya. Langkung-langkung piyambake pun dados bojone wong. Itu namanya rindu terlarang. Mboten sa. Makanya sekali lagi, atau satos ibu ngelebetne sinten mriki, monggo kita latih falyakul khairon auliyasmut. Ucapkan ucapan yang baik. Ucapan yang baik ini ku sing manfaat, sing dibutuhke. Lek mboten saged, auliyasmut mendel, meneng, meneng, meneng. Misale putrane kok nakal, ngoten niku sing diucapne ampun kok kurang ajar, kurang ajar. Ampun, mangke putrane malah dadi kurang ajar. Mergo setiap ucapan orang tua kepada anak niku menjadi doa. Coba putrane rada nakal jenengan kok astagfirullahalazim. Kira-kira sadi sida muring-muring napa mboten? Anak kurang ajar, la ilaha illallah. Oh, insyaallah mboten sida awon. Mulane ngapunten, kula jenengan lek kok kudu ngomong elek, kudu ngomong elek, kudu nafsu, kudu nafsu, kudu nafsu. Niku monggo kita latih kanthi ucapan sing sae, ucapan sing sae, insyaallah mangke mboten sida nafsu. Pun mandek teng kene mriki, masuk lagi ke dalam fihi lubun. Di dalamnya itu ada akal. Lub atau jiwa. Lubun niku intisari hati. Makanya ungkapannya arek nom-nom kae, ada ungkapan lubuk hati yang paling dalam. Tapi dalam bahasa Al-Qur'an wonten lubun lubani albabun ulil albab. Sinten niku alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Ahli zikir, ahli mikir, ahli ikhtiar niku takwa, cerdas, terampil kados sing nate kula aturke nika ulul albab. Ibu bapak, menungso niki diparingi mripat, diparingi kuping, diparingi ati. Ibu-ibu, mripat kangge napa ibu? Melihat. Kuping kangge napa? Mendengarkan. Hati kangge napa bu? Merasakan. Bapak-bapak, di samping merasakan, hati kangge napa? Memikirkan. Ugi saged. Mulane nek wong wedok lebih cenderung kepada perasaan, nek wong lanang lebih cenderung kepada pikiran. Biasanya kalau terjadi geger antar suami istri, niku wong lanang nek ngomongi sing wedok, ibu ki ora mikir. Lah sing wedok jawab piye? Sampeyan ra ngrasakno ya. Kenapa pancen ngoten? Kalau ngapunten ibu, daya pikir wong wedok kali wong lanang niku kalah. Harus diakui respon berpikirnya wong wedok niku kalah banter kali tiang jaler. Contoh, ibu-ibu niku nek enten kebakaran, oh kobongan menunggu mesti terus nangis kebakaran kebakaran. Dikira nek nangis terus genine pet pet pet pet pet pet mampet. Nek wong lanang mboten enten kebakaran, mlayu rono golek ember, golek banyu, siram kono, siram kene langsung. Ibu-ibu ate numpak bis apa ate numpak sepur, lha kok keri ketinggalan, mesti kejuk keri keri keri keri. Dikira nek ditangisi terus sepure mundur srut ngono. Nek wong lanang kok keri ngoten niku, wae gak urus, ana trek celingkrik munggah, ana prauto celingkrik munggah. Ngoten to nggih? Nah, maka kalau tadi dari ucapan sama mungkin dari penglihatan. Nun sewu ibu, penglihatan niku kadang-kadang nggih saged bahaya. Wonten kasus, ngapunten, seorang pemuda memperkosa pemudi, tangkap sama polisi, diinterogasi, ternyata sebabnya karena dia sering lihat film parno. Napa niku? Nggih ngoten niku. Niku kira-kira sing salah sing nonton napa sing ditonton? Nggo salah karo. Padha salahe. Maka nun sewu, teori polisi niku mengatakan kejahatan bisa timbul dan terjadi karena adanya faktor N dan K. Napa? Niat dan kesem anane wong lampahi perbuatan jahat niku karena ada niat dan ada kesempatan. Menawi gadah niat nyolong, tapi mboten enten kesempatane saged nyolong napa mboten? Mboten saged, wong ora ana kesempatan. Sebaliknya ada kesempatan untuk berzina tapi tidak ada niat karena imannya kuat. Sido zina napa mboten? Mboten. Contohnya Nabi Yusuf alaihi salam ketika digoda oleh Zulaikha, ngapunten, bahkan dijebak oleh Zulaikha, diiming-imingi, bahkan diancam, Yusuf, kalau kamu tidak mau menuruti kemauanku, maka kau akan aku laporkan suamiku dan kamu akan dipenjara. Apa jawaban dari Nabi Yusuf? Silakan laporkan. Penjara lebih aku sukai daripada menuruti kemauanmu. Aku lebih takut kepada Allah daripada kepada kalian. Sungguh jawaban hati yang luar biasa. Neng kula mboten ngertos menawi mas-mas panjenengan sing ditawani digedhak model ngoten niku kira-kira jawabane piye, Mas? Zaniki niat kali kesempatan niku kiat pundi kangge nglakoni kejahatan? Halo? Bapak Ibu, antara niat dan kesempatan saged kuat pundi wong sampai nglakoni elek? Eneng sing jawab niat, eneng sing jawab kesempatan. Tapi kula urutke. Ana arek sekolah teko omah duwe niat kate ngerepek, kate nyontek. Gawa kertas cilik ditulisi jawaban eret-eret-eret-eret terus dilempit disai nenggone kesak. Engko tok sekolahan nggon ujian kate gak diawasi gurune terus dikerpek, dibuka. Lah ngoten to? Mau pengalaman berarti. Mangkane gak pinter-pinter. Begitu ndek sekolahan, wayahe ujian diawasi terus gurune mulai awal sampai ujian selesai. Niki kira-kira saged nyontek napa mboten? Kenging napa kok mboten saged nyontek? Tidak ada kesempatan. Sebaliknya, teko omah gak duwe niat nyontek, yo ora nggawa kerpean, ora nggawa tulisan, wis ora niat. Bareng tekan sekolahan, ana jawaban sing dene gak iso, pas gak diawasi karo gurune. Terus diduduhi jawaban karo kancane, saged nyontek napa mboten? Kenging napa kok iso nyontek? Ada kesempatan. Yang menyediakan kesempatan murid kok nganti iso nyontek niku sinten? Guru mboten diawasi. Lan enten ungkapan nuwun sewu, pada dasarnya tidak ada murid yang nakal, yang ada adalah guru yang kurang pandai mendidik murid-muridnya. Setuju mboten? Diterusne, pada dasarnya tidak ada anak yang nakal, yang ada adalah orang tua yang tidak bisa mendidik anaknya dengan benar. Setuju? Nek sampean selidiki napa ngapunten, lek ana lare kok nakal ngoten niku biasane sebabnya mergo ngapunten tiyang sepuhe kirang pinter didik dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Pun Bu, ten gene atine menungso niki wonten jiwa. Jiwa niki yang menentukan baik atau buruknya manusia. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dalam diri manusia itu ada dua potensi. Ada potensi fujur niku sing elek, wonten potensi takwa niku sing apik. Bapak Ibu, hidup ini pilihan, tinggal pundi sing kula jenengan pilih, yang takwaha atau yang fujuraha. Dan jiwa inilah tumpuan dari semua amal. Kalau jiwa manusia itu baik, maka seluruh amalnya pun menjadi baik. Tapi kalau jiwa manusia itu jelek, seluruh amalnya pun menjadi jelek. Saya tambah 5 menit lagi keterangannya, tolong diperhatikan. Dijawab ibu-ibu jenengan nate susah, nate bingung, nate gelisah, kenging nopo, karena saat itu panjenengan mboten paham man ana, siapa saya, sing diarani aku iki le sapa iki kadang kula sampean ora dunung. Aku itu siapa, hakikatnya aku itu siapa? Coba kita angen-angen bareng-bareng, kula nyekel tangan niki tanganku. Apakah aku tangan? Niki sirah, sirahku, apakah aku sirah? Iki sikil, sikilku, apakah aku sikil? Mboten, seluruh tubuh ini tubuhku, tapi aku bukan tubuh. Iku jabatanku, tapi aku bukan jabatan itu. Iku perahuku, tapi aku duduk perahuiku. Iku mobilku, tapi aku duduk mobiliku. Lah aku iki terus apa? Sedaya wau benda, sedaya wau jasad, jasmani. Berarti sing liyane jasmani napa? Rohani, roh niku sing pantas disebut aku. Allahumma shalli ala Muhammad. Bapak Ibu, roh iku sing pantas disebut aku. Saiki napa bedane jiwa kalih roh? Bu, dijawab. Yang menyebabkan sing nyebabna urip kalih mati niku jiwa napa roh? Roh. Prilakune menungso apik napa elek niku sing nentokno jiwa napa roh? Jiwa. Sing dadekno urip lan mati niku roh, sing dadekno prilaku apik lan elek niku jiwa. Maka roh itu zat kehidupan, jiwa itu sifat yang dibawa oleh roh. Saiki bedane apa? Roh kalih jiwa. Sing iso lara yang bisa sakit itu roh atau jiwa? Jiwa. Mulane gak ono to rumah sakit roh. Yang ada rumah sakit jiwa. Mboten enten rumah sakit roh. Bu, nalika sirahe kula jenengan ngelu, niku sing ngelu sirahku napa aku? Sirahku, akune ngelu napa mboten? Mboten. Nek akune ngelu, niku sing sakit mboten sirahe tapi jiwane. Sing diobati, sing ditambani dokter niku ngelune napa sambate? Ngelune. Enten mboten tiyang sing sirahe mboten ngelu tapi tetep sambat. Kata, niku sing sakit napane? Jiwane. Jujur, jenengan nate sambat napa mboten? Nate sambat napa mboten? Berarti nate sakit. Masya Allah. Saya berhadapan dengan mantan-mantan sakit jiwa. Termasuk sing ngomong dhewe iki. Lane niki ngaji kula panjenengan niki ten Kiai sinten mawon niku nggih dalam rangka dandani jiwa kula panjenengan menika supados urip kula panjenengan estu-estu dipun barokahi dening Allah Subhanahu wa taala. Mangke dipun sambung Ibu pun sampun kok kondisine nggih Jawa ngoten niki pangapunten pancen nggih rada ganggu konsentrasi wong mestine materi sing badhe kula aturke mboten menika. Tapi keranten kondisi kawan tenan, mugi-mugi sing kula aturke niki saged ndandani awak kula ki ambak khususe lan sareng-sareng jamaah menuju ke kehidupan dan kepribadian ingkang langkung sae kangge sarana kula panjenengan ibadah, sarana kula panjenengan mendekat dhateng Allah Subhanahu wa taala, kanthi harapan semakin hari, semakin bulan, semakin tahun kualitas gesang kula panjenengan menika semakin sae, tansah pinayungan rahmate Allah, pinayungan ridhanipun Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alaminir rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin 'ala alihi wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala 'an kulli sahabati rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ورزقنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا يا الله. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وصلتنا صلة مباركة وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا عيبا إلا سترته ولا مريضا إلا شفيته ولا ضالا إلا هديته ولا عسيرا إلا يسرته ولا مقصودا إلا حصلته ولا دعاء إلا استجبته ولا فقيرا إلا غنيته ولا دينا إلا أديته ولا حاجة من حوائج الدين والدنيا والآخرة هي لك رضا إلا قضيتها يسرتها. يسر أمورنا يا الله واشرح صدورنا واختم بالصالحات أعمالنا. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نسألك الخير كله ونعوذ بك من الشر كله يا من بيده الخير كله. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك وفضلك يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بما هو أهله بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Nyuwun agungipun pangapunten sedaya kekhilafan, sedaya kesalahan. Hadanallahu iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.